Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahu wa la raiba anna tauhid ar-rububiyyati lam yunkirhu al-musyrikun. Dan tidak ragu lagi bahwasanya tauhid rububiyyah tidak diingkari oleh orang-orang musyrik. Bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu khalikuhum. Bahkan mereka menetapkan, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang menciptakan mereka. Wa khalikus samawati wal ard, dan yang menciptakan langit dan bumi. Wal qa'imu bimasalihil alami kullihi, dan yang mengatur kemaslahatan alam semesta semuanya. Dan alam yakni kullu ma siwallah, selain Allah SWT, itu disebut dengan alam. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Wa innama ankaru tauhid al-ilahiyyati wal mahabbah. Akan tetapi yang mereka ingkari adalah tauhid ilahiyah, tauhid ibadah, ya, wal mahabbah, dan cinta. Kama qad haqqallahu ta'ala anhum, sebagaimana diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Fi qawlihi, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattahidu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Kahubbillah, seperti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yakni seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, disamakan seperti mencintai, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menurut penafsiran yang lain, ya, maksudnya mencintai mereka seperti kecintaan Allah, yakni orang-orang musyrik mencintai, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma sawu ghairahu fi hadat tauhid kanu musyrikin, tatkala mereka menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tauhid ini, yakni tauhidul mahabbah, ya, di mana mereka mencintai selain Allah seperti kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka disebut orang-orang yang berbuat syirik. Di mana kata Allah tadi apa? Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, dan inilah syirik. Karena syirik itu adalah definisinya antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian, ya, orang-orang kafir dengan Rabb mereka ya'dilun. Apa artinya ya'dilun? Ay yusawwuna bihi ghairahu. Mereka menyamakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka menyamakan Allah dengan Rabb mereka. Taib. Di sini ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-imam Al-Matrisi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang perbedaan tauhid rububiyah dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Jadi beda antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Jangan disamakan. Sebagian ahlul bidah menyamakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, sehingga mereka, fokus mereka, prioritas mereka selalu kepada tauhid rububiyah saja. Jarang yang membahas tentang masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Mereka menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Karena fokus mereka hanya pada tauhid rububiyah. Sehingga jangan kaget kalau sebagian ahlul bid'ah mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Mereka enggak terima itu. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini pembagian yang bid'ah. Ini pembagiannya Wahabi. Ini pembagiannya Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi ada yang mengatakan ini adalah mirip trinitas orang-orang Nasrani. Kenapa ikhwan mereka benci kepada pembagian tauhid ini? Karena ya, pembagian ulama tauhid menjadi tiga akan membongkar ya kedok kesalahan mereka, di mana mereka hanya terfokus kepada tauhid rububiyah saja. Ya. Sedangkan dalam masalah tauhid uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat, mereka apa? Menyimpang. Ya, tauhid uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat, mereka apa? Menyimpang. Untuk menutupi penyimpangan mereka, makanya mereka apa? Ya, tidak mempercayai pembagian tauhid ini. Jelas ya? Ya, ini perlu kita pahami. Jadi sebagian ahlul bid'ah mereka mengingkari pembagian ini karena pembagian ini akan menampakkan kesalahan mereka, di mana mereka hanya fokus kepada tauhid rububiyah. Padahal tauhid rububiyah itu adalah sesuatu yang fitrah. Makanya kata beliau tadi, tauhid rububiyah itu lam yungkirhul musyrikun, tidak diingkari oleh orang-orang musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Talib, ya, dan yang lain-lainnya, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Karena ini adalah sesuatu yang fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini adalah sesuatu yang fitrah. Semuanya, muslim maupun kafir, menetapkan tauhid rububiyah ini. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayatnya. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna nawwa." Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ya, bukankah dia yang memiliki pendengaran, penglihatan? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ini siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kepada manusia, kepada hewan, pendengaran dan penglihatan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur alam, urusan. Ini ikhwan usul tauhid rububiyah. Rukun-rukun, pondasi-pondasi tauhid rububiyah itu terangkum dalam surat Yunus ayat 31 ini. Yang pertama adalah apa? Masalah rizki. Kita harus meyakini bahwa yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memiliki, yang merajai. Amman yamliku sam'a wal absar. Yang memberikan pendengaran, penglihatan, menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang menghidupkan dan mematikan. Diambil dari wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang mengurusi. Wa may yudabbirul amra. Poros tauhid rububiyah itu terhimpun dalam empat hal ini. Siapa yang memiliki empat hal ini, dialah yang pantas disebut sebagai Rob. Adapun yang tidak memiliki ya empat hal ini, maka dia tidak pantas menjadi Rob. Ya, fasayakuluna Allah. Katakanlah siapakah? Kemudian mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang-orang kafir pun mengakui bahwa tidak ada yang memberikan rizki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang merajai kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Jadi ini tauhid rububiyah semuanya. Dan orang-orang kafir pun apa? Mereka mempercayainya. Mereka menetapkannya. Orang-orang musyrik yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh untuk masuk Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalam masalah tauhid rububiyah mereka menetapkan, mereka mengakui. Ya. Nah, ini. Dan tadi ini faedah penting, yaitu apa? Bahwa tauhid rububiyah itu terhimpun dalam ayat ini. Apa saja tadi? Yang pertama, memberi rizki, ar-rizq. Yang kedua, al-mulk, ya, yang merajai. Kemudian yang ketiga, ya, al-ihya, yang menghidupkan dan mematikan. Dan yang keempat adalah at-tadbir. Siapa yang memiliki empat hal ini, dialah yang disebut sebagai Tuhan. Dialah disebut sebagai Rabb. Dan siapa yang tidak memiliki empat hal ini, maka dia tidak layak disebut sebagai Rob. Ya, jadi yang namanya Rob itu yang memiliki empat hal ini. Dia yang memberikan rizki. Kalau selain Allah Subhanahu wa taala ada yang mengaku sebagai Rob, tes dengan ayat ini. Apakah dia yang memberikan rizki? Misalkan ada yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala pada kuburan misalkan. Atau wali, ya, atau kuburan keramat, atau pohon keramat, ya, atau jin. Kita tanya, apakah dia yang menciptakan langit dan bumi? Apakah dia yang memberikan rizki kepada manusia? Apakah dia yang mengatur alam ini? Apakah dia yang menghidupkan dan mematikan? Kalau memang dia, berarti apa? Pantas untuk menjadi Rabb. Tapi ada, apakah mungkin selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rezeki? Apakah mungkin selain Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan dan mematikan? Apakah mungkin ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam semesta ini? Jawabannya apa? Tidak mungkin. Makanya dahulu Raja Namrud tatkala dia mengaku sebagai Rob, dites oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau memang kamu Rob, tolong besok matahari terbitkan dari barat. Ya. Kalau bisa. Fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir akhirnya diam, enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Siapa yang mengaku sebagai Rabb? Coba, bisa enggak ngatur dia? Kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bisa. Tapi selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengatur alam semesta ini. Jadi ikhwan, tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang fitrah. Tidak diingkari oleh orang-orang musyrik. Ya, mereka meyakini tauhid rububiyah itu. Oleh karenanya, ini faedah penting. Sekedar mengakui tauhid rububiyah itu belum memasukkan seseorang kepada Islam dengan kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau seorang mengakui tauhid rububiyah saja, itu belum memasukkan dia kepada agama Islam. Karena ini adalah sesuatu yang fitrah. Buktinya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka diperangi oleh Nabi, artinya mereka masih kafir, masih musyrik. Andai kan mereka muslim, ya enggak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Jadi sekedar tauhid, mengakui tauhid rububiyah itu belum memasukkan seorang kepada agama Islam. Kalau ketemu misalkan orang Nasrani atau orang Yahudi, kok dia mengakui ya bahwasanya Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, enggak usah kaget. Itu belum memasukkan dia kepada agama Islam. Kalau ada ketemu orang Hindu atau Buddha, dia mengakui bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah SWT, enggak usah kaget. Ya. Tapi itu belum memasukkan dia kepada agama Islam. Karena sekedar tauhid rububiyah belum cukup memasukkan seseorang kepada agama Islam sampai dia menetapkan tauhid ibadah. Ya, di mana dia menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Jelas ya? Jadi tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang fitrah, tidak diingkari oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bahkan Fir'aun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, sebagaimana dalam surat An-Nazi'at ayat 24, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia ngomong seperti itu cuma omongan aja. Sebenarnya batinnya dia meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan ana rabbukumul a'la itu cuman sombong dan congkak saja. Hal ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmaw wa uluwa. Mereka mengingkarinya. Jadi mengingkari tauhid rububiyah. Ya, padahal wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka sebenarnya apa? Yakin. Cuma kenapa mereka berani mengingkari tauhid rububiyah? Zulmaw wa uluwa. Karena zalim, congkak, sombong. Jadi Fir'aun, ya, ini bapaknya orang kafir, pakarnya orang-orang kafir, ya, yang begitu congkak, begitu sombong, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya, bahkan kelak di neraka kekal selama-lamanya. Itu saja kata Allah Subhanahu wa taala, dia sebenarnya mengakui tauhid rububiyah, dalam hatinya dia mengakui. Dan kita tahu Allah tahu hatinya Fir'aun apa tidak? Tahu. Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatinya meyakini tauhid rububiyah, cuma dia sombong. Ya, dengan lidahnya, dengan omongannya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Makanya tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang yang sombong, orang yang congkak. Seperti orang-orang ateis misalkan, yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang bodoh, ya, lebih bodoh daripada hewan. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Walaupun titelnya profesor, doktor, kalau dia tidak menetapkan tauhid rububiyah, maka dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena tanda-tanda yang menunjukkan tentang adanya Allah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diragukan lagi. Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-ja'idu wa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Sungguh mengherankan bagaimana Allah dimaksiati, bagaimana ada orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal begitu banyak bukti-bukti, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa. Ya, coba lihat diri kita. Bagaimana Allah menciptakan kita dengan begitu apa? Indah, rapi. Adakah ya, kemudian ini ada begitu saja, enggak ada yang mengatur? Enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kita. Ya. Kenapa kalian tidak memikirkannya? Belum lagi lihat makhluk-makhluk Allah SWT. Lihat langit. Perhatikan langit. Bagaimana Allah ciptakan tanpa tiang. Tanpa retak sedikit pun. Arsitek manapun di dunia ini, sehebat apapun, walaupun mereka berkumpul sedunia, gak akan bisa menciptakan seperti apa? Langit. Ya, lihat bumi. Lihat lautan. Lihat gunung. Lihat hewan. Lihat manusia, berapa jumlah manusia ini, tapi nggak ada yang sama. Semua ini menunjukkan apa? Bahwa pasti di sana ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur. Nggak mungkin ada sendiri begitu saja, itu tidak mungkin. Ya, oleh karenanya tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali apa? Orang-orang yang sombong. Ya. Bal aqarru, bahkan mereka itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dan menciptakan langit dan bumi, yang mengatur kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Tetapi kata beliau, yang mereka ingkari itu adalah tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid ibadah. Ya. Ini yang mereka ingkari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Saffat ayat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Apabila dikatakan kepada mereka, ya, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah saja, yastakbirun, mereka sombong, enggak mau mereka. Itu kalau tauhid apa? Uluhiyah. Kalau disuruh beribadah hanya kepada Allah saja, enggak mau. Seraya mengatakan, a inna latariku alihatina, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun, karena ucapan seorang penyair yang gila, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW maksud mereka. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walaupun mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi kalau diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, nah ini yang mereka gak terima, ini yang mereka ingkari. Makanya ikhwan, pergolakan antara para nabi dan umatnya bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tetapi dalam masalah apa? Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Oleh karenanya termasuk kesalahan kalau orang hanya fokus pada tauhid rububiyah tapi melalaikan masalah tauhid uluhiyah. Banyak para penceramah, para dai, para kiai hanya menitik beratkan pada masalah apa? Tauhid rububiyah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Betul, tauhid rububiyah kita mengimani, tapi bukan itu saja yang menjadi prioritas. Ya, bahkan tauhid rububiyah itu enggak perlu banyak dalil. Udah, karena itu sesuatu yang fitrah. Orang semuanya, Mbak, meyakini hal itu. Justru yang menjadi prioritas utama kita adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ini yang paling penting. Karena ini yang menjadi titik, ya, pertempuran antara para nabi dan umatnya. Pergolakan, perbedaan antara para nabi dengan umatnya bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tapi dalam masalah apa? Tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Ya, lihat Nabi Nuh alaihi salam. Ya, tatkala mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, baru mereka apa? Bangkang. Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Ya, mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ketika diajak apa ini? Beribadah hanya kepada Allah saja. Ketika diajak untuk mentauhidkan uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja, mereka pertahankan Tuhan-Tuhan kalian. Enggak usah percaya sama omongannya Nabi Nuh alaihi salam. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasra. Ya begitu. Jadi inti pergolakan antara para nabi dan rasul di sini, yaitu dalam masalah apa? Tauhid, ya, uluhiyah dan tauhid ibadah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa innama angkaru tauhidal ilahiyyati wal mahabbah kama qad haqqahu ta'ala anhum fi qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa ceritakan di antara manusia ada di antara mereka yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, di dunia ini mereka menjadikan apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu definisinya apa, ikhwan? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Termasuk cinta yang bermakna pengagungan. Cinta yang bermakna pengagungan itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kemudian di samping dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia cinta pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga, maka itu namanya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka telah berbuat apa? Syirik. Makanya dikatakan oleh Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada. Mereka menjadikan tandingan bagi Allah. Kenapa? Yuhibbunahum kahubillah. Karena mencintai Tuhan-Tuhan mereka seperti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cinta pengagungan itu hanya khusus bagi Allah saja. Berbeda kalau cinta tabii, tabiat. Enggak apa-apa. Ya, seperti seorang anak cinta kepada orang tua. Itu cinta yang tabii. Atau orang tua cinta kepada anaknya. Tabii. Ya, atau seorang suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada kepada suaminya. Itu tabiat. Ya, itu tabiat. Tapi cinta yang bermakna pengagungan, merendahkan diri, tunduk, patuh, taat. Ya, maka ini khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu ada berapa, ikhwan? Ada dua. Ada cinta yang bermakna hanya sekedar tabiat saja. Seperti kecintaan anak kepada orang tuanya, kecintaan orang tua kepada anak, suami kepada istri. Maka ini hukum asalnya adalah apa? Boleh. Selama, dengan catatan, selama tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun apabila melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendahulukan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Yakni gara-gara cinta kepada anak, akhirnya misalkan ke dukun. Karena sayangnya kepada anak sakit, akhirnya dibawa ke dukun. Maka ini enggak boleh. Karena berarti mendahulukan kecintaan kepada anak daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara cinta kepada istrinya, akhirnya misalkan ya demi istrinya akhirnya misalkan maling atau merampok ya, karena istrinya minta HP, dia enggak punya uang misalkan. Maka itu apa? Enggak boleh. Makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah apa? Fitnah. Kalau melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh. Kalau harta kita, istri kita, anak-anak kita ya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengedepankan mereka daripada Allah maka enggak boleh. Tapi kalau sekedar kita cinta maka tidak mengapa, cinta yang tabii. Wajar itu. Ya, wajar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk sayang kepada keluarga. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayang. Tapi cinta yang bermakna ibadah, pengagungan, tunduk patuh ya, maka ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah dalam masalah ini, sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang menyerahkannya kepada selain Allah, maka berarti apa? Telah berbuat syirik. Sesuatu yang khusus bagi Allah, seperti cinta pengakuan ini khusus bagi Allah. Kalau kemudian kita serahkan kepada selain Allah, maka itu berarti syirik. Makanya kata beliau, falamma sawu ghairahu bihi fi hadzal tauhid kanu musyrikin. Tatkala mereka menyamakan selain Allah ya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid ini. Tauhid ini maksudnya tauhid apa? Tauhid mahabbah, ta'zim. Ya, kita cinta pengagungan itu hanya untuk Allah. Kok kemudian kita samakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka itu telah berbuat syirik. Karena sesuatu yang khusus bagi Allah harus diserahkan hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan ibadah itu poros utamanya adalah cinta dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falaqul ibadati da'irun madara hatta qamatil qutbani. Dan ibadah Ar-Rahman kepada Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi, dibangun di atas apa? Cinta. Karena dengan kita cinta kepada Allah, kita akan semangat beribadah. Kenapa kita sholat? Karena itu perintah Allah SWT. Kita cinta sama Allah, kita melaksanakan perintah. Kan gitu ya? Makanya cinta kepada Allah ini adalah motor penggerak dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Tanpa cinta kepada Allah, seorang tidak mungkin beribadah. Yang kedua adalah ma'adzulli abidihi, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersikap merendah, enggak sombong, rendah. Ya, mengakui bahwa kita ini ya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Jadi mereka disebut berbuat syirik tatkala mereka menyamakan Allah dengan selain Allah dalam masalah apa? Cinta pengagungan. Ya. Nah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Baik, kita nyicil beberapa pertanyaan. Apakah ada kitab karangan Ibnu Hazm yang menerangkan akidah beliau, kayak Al-Imamul Muzani, Al-Maqrizi dan lain-lain? Kalau kitab akidahnya secara khusus tidak ada, tapi pembahasan-pembahasan ya ara Ibnu Hazm al-i'tiqadiyah, ya, pendapat-pendapat Ibnu Hazm dalam masalah akidah dikumpulkan dari beberapa kitabnya, ada. Ya, ada, diambil dari kitabnya Al-Fisal fil Milal wan Nihal, diambil dari Al-Muhalla, ya, dari beberapa kitabnya dikumpulkan, itu ada. Tapi kitab khusus yang membahas masalah akidah, ya, setahu saya tidak ada yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Ada teman saya bertanya, bagaimana bisa manusia diazab di alam kubur sedangkan mereka belum dihisab? Tolong jawabannya. Ya, bagaimana bisa? Ya bisa aja. Ya, emang kenapa? Karena azab kubur itu pertama sudah ada dalilnya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Azabul qabri haq. Ya, azab kubur itu apa? Hak, benar adanya. Bahkan kata Imam Ahmad, la yungkiruhu illa dhal. Tidak ada yang mengingkari azab kubur kecuali orang yang, ya, yang sesat, yang sesat. Taib. Dan azab kubur itu adalah jembatan menuju akhirat. Ya, jembatan menuju akhirat. Makanya kata Utsman bin Affan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal tempat menuju apa? Akhirat, persinggahan menuju akhirat, transit menuju akhirat. Ya, karena kita semuanya ayyul ikhwah pada hakikatnya adalah orang-orang yang musafir, orang-orang yang bepergian menuju akhirat, transit di kuburan. Kemudian tujuan utamanya, finish akhirnya adalah di akhirat nanti, entah di surga atau di neraka. Ya, hisab nanti adalah kalau di akhirat, sedangkan di kuburan itu adalah pemanasan. Itu cuma pemanasan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir tentang azabnya Firaun, annaru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya. Neraka ini sudah ditampakkan kepada Firaun dan bala tentaranya. Itu sudah apa? Azab kubur itu. Wa yauma taqumus sa'ah adhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Nanti kalau sudah bangkit hari kiamat, masukkan dia ke neraka. Jadi azab kubur itu adalah apa? Jembatan menuju kampung akhirat. Apakah mengucapkan kalimat syahadat harus dengan bahasa Arab? Ya. Apakah boleh dengan selain Arab? Nah, sebaiknya adalah dengan dua bahasa. Ya, dengan dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab. Ya, kemudian yang kedua adalah bahasa yang dia pahami. Kalau misalkan Indonesia, berarti pakai bahasa Indonesia, dua-duanya. Ya, supaya apa? Supaya dia faham. Karena kalau cuma bahasa Arab saja, bisa jadi dia tidak faham artinya. Ya, tidak faham artinya. Sedangkan kalau dia pakai bahasa saja, ya, pakai bahasa dia saja, bisa jadi terjemahannya salah. Makanya yang paling bagus adalah dengan menggunakan apa? Dua bahasa. Orang kalau masuk Islam, maka hendaknya menggunakan dua bahasa. Bahasa Arab, ini yang asli, ya. Dan yang kedua adalah bahasa terjemahannya, supaya dia bisa memahami apa yang dia omongkan. Ustaz, apakah di zaman sekarang masih ada udzur karena kejahilan pada pelaku syirik besar, di mana sekarang ilmu sudah tersebar luas dan begitu mudahnya diakses. Mohon penjelasannya. Masalah udzur bil jahal, apakah seorang yang terjerumus dalam syirik besar itu diberi udzur atau tidak? Ini masalah yang diperselisihkan ulama panjang lebar banyak. Bahkan banyak buku-buku yang membahas masalah ini. Ada yang mengatakan ya tidak ada udzur dengan kebodohan dalam masalah ini, dan ada yang mengatakan apa? Diberi udzur. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama yang panjang, ya, yang panjang. Ala kulli hal, ini masalah yang khilaf, tetapi yang kuat dalam masalah ini bahwasanya ada udzur. Ada udzur. Kenapa, ikhwan? Kenapa? Karena sekarang, walaupun sekarang tersebar luas ilmu, ya, dan sebagainya, tapi ingat, syubhat juga tersebar. Banyak para penyeru kesesatan juga menyebar syubhat mereka. Betapa banyak orang terjatuh di dalam kesyirikan karena percaya kepada ya ustadz-ustadz mereka, kepada dai-dai mereka, kepada kiai-kiai mereka. Ya, mereka mengatakan ini adalah cinta kepada para wali, ini adalah cinta kepada orang-orang soleh. Sehingga para ulama mengatakan ini ada udzur karena banyaknya apa? Syubhat. Ya, banyaknya syubhat. Hal ini berbeda dengan masalah-masalah yang sudah nampak. Seperti misalkan haramnya zina atau haramnya khamr. Itu justru malah semua orang walaupun awam sekalipun mereka ngerti. Tapi kalau masalah syirik tadi banyaknya syubhat, kata Syekhul Islam Taimiyah, ya, dan beliau termasuk orang yang memberikan udzur. Ya, saya bilang tadi ada perselisihan ya. Syekhul Islam termasuk yang merocehkan ada udzur. Ya, ada udzur. Kenapa? Kata beliau, bisa jadi orang ya, walaupun masalah tauhid ini udah jelas, masalah syirik udah jelas, tetapi karena meluasnya kebodohan, juga banyaknya orang-orang yang penyesat, banyaknya syubhat, bisa jadi masalah yang sebenarnya jelas menjadi enggak jelas. Ya, masalah tauhid ini sebenarnya masalah yang jelas memang. Tapi karena tadi banyaknya syubhat-syubhat, banyaknya ulama usu, sehingga masalah yang tauhid yang tadinya mestinya jelas menjadi rancu. Ya. Berbeda halnya dengan tadi haramnya zina, haramnya khamr, justru itu masalah yang maklum minad din bid darurah, di mana semua orang malah tahu itu adalah itu adalah haram. Jadi ya, pendapat yang kuat bahwasanya masalah udzur bil jahal ini adalah pertama masalah khilaf, sehingga kita tidak bisa melazimkan orang untuk ikut pendapat kita. Ingat antum, kaidah penting dalam menghadapi perselisihan para ulama, tidak boleh memaksa orang lain sependapat dengan antum. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya At-Tis'iniyah, beliau mengatakan min syiari ahli sunnah, ya, termasuk syiar ahli sunnah, adamu ilzami ghairihim, tidak melazimkan selain mereka ya dengan pendapatnya. Fil masailil ijtihadiyah, dalam masalah-masalah yang berbeda pendapat. Jadi dalam masalah-masalah seperti ini kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk ikut pendapat kita. Ya. Dan yang saya ingatkan juga, jangan tanattu ta'ammuk berlebihan dalam masalah ini. Sebagian orang berlebihan dalam masalah pembahasan tentang udzur bil jahal, ya. Yang sampai kemudian pada taraf akhirnya dia menguatkan tidak ada udzur bil jahal, akhirnya apa? Sampai pada taraf praktek kafir, kafir, kafir, akhirnya terjerumus di dalam paham takfir, gampang mengkafirkan. Dan ini yang berbahaya, dan ini yang sangat berbahaya. Oleh karenanya banyak orang-orang takfir, orang-orang yang terjerumus dalam paham takfir berawal dari masalah udzur bil jahal. Dia menguatkan tidak ada udzur bil jahal, akhirnya kemudian serampangan mempraktekkan, wah si fulan minta-minta dikubur kafir, ini kafir, kafir, akhirnya kafir semuanya. Ya, makanya kita sekali lagi tidak boleh apa berlebihan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Taib, afan Ustaz, Rasulullah SAW bersabda, wasyarru laisa ilaik. Dan kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika ditimpa hal yang buruk, kita dianjurkan untuk mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa ini maksudnya? Apa yang bertentangan? Apa yang ditanyakan? Ya. Qaddar wa ma syaa fa'al, benar. Apapun yang menimpa kita, bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuatu yang jelek tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinisbatkan sebagai bentuk adab. Kenapa demikian, ikhwan? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bagi kita itu adalah jelek, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala baik. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lak. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu apa? Baik. Sakit misalkan, menurut kita apa? Jelek. Tapi ketika Allah mentakdirkan sakit kepada kita, itu baik apa tidak? Untuk Allah Subhanahu wa taala baik. Allah menginginkan kita supaya sadar dari kelalaian kita. Supaya kita enggak sombong. Ya, mengakui kelemahan kita. Kadang orang kan sombong, petentang-petentang, dikasih sakit ya, langsung dia apa? Sadar bahwa dianya lemah. Selama ini dia mungkin banyak dosanya, dikasih sakit, sadar dia, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud wasyarru laisa ilaik, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah? Karena tadi ya, sesuatu yang jelek menurut kita ya, itu tidak mesti jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang Allah takdirkan pasti baik. Jelek itu kalau dalam penilaian kita saja. Jadi jelek itu pada penilaian kita. Antu minabil qadar khairihi wa syarrihi, baik yang takdir yang baik maupun yang buruk. Buruk di situ menurut kita, penilaian kita. Sakit, kere, orang ditakdirkan miskin, fakir miskin, itu buruk menurut kita. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala apa? Baik, karena ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada hambanya, pasti itu yang terbaik. Bisa jadi Allah takdirkan kepada seseorang dia fakir, itu baik. Daripada kalau dia kaya, malah apa? Sombong, malah dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Mendingan apa? Miskin, kere, dia tawadhu, dia ikut pengajian, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang miskin jauh lebih baik daripada orang yang kaya. Karena dia lebih mudah untuk menerima apa? Kebenaran. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.